Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khair. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dibimbing, dituntun, ditunjukkan, dimudahkan untuk beramal demi kehidupan akhirat kita, kehidupan yang abadi, yang kekal, yang kita berharap kita masuk dalam jannah dan dijauhkan dari azab an-nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-A'la atau Sabbih Isma Rabbikal A'la, dan kita telah membaca tafsirnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Sabbih Isma Rabbikal A'la, maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Kita memuji Allah, kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dengan lisan kita. Subhanallah, karena berasal dari isi hati kita yang meyakini bahwa Allah Maha Suci, suci dari sifat-sifat aib yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, suci dari apa yang mereka sangkakan. Kita juga membuktikan, mensucikan Allah yang maha tinggi, yang berada di atas arsy, yang tinggi sifatnya dan tinggi zatnya, Allah yang maha suci. Kita buktikan di mana kita letakkan kening kita yang mulia ini, ke tanah yang rendah, yang kita injak-injak. Kita letakkan kepala kita, karena Allah lah yang maha tinggi, sifatnya tinggi dan zatnya tinggi, sedangkan kita rendah. Sabbih isma rabbikal a'la, maka sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan. Yang Allah menciptakan kita dan menyempurnakan bentuk kita, seimbang, pas, tepat, adil, luar biasa, indah. Kepala manusia berada di atas pundaknya, memiliki jantung, hati, posisinya tepat, di mana kaki, di mana tangan, di mana telinga, semuanya tepat, luar biasa, indah. Demikian juga Allah menyempurnakan makhluk-makhluknya yang lainnya sesuai dengan keadaan mereka dan kadar mereka masing-masing dengan sempurna. Alladzi akhrajal mar'a. Baik. Alladzi qaddara fahada, yang Allah telah menentukan kadarnya masing-masing. Menentukan takdirnya masing-masing. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang telah mengeluarkan rumputan, tanaman-tanaman, buah-buahan dan yang lainnya. Faja'alahu ghusaan ahwa, kemudian Allah jadikan tanaman itu mulai menghitam, menguning, menghitam, kemudian mati. Seperti keadaan manusia yang tadinya lemah, kemudian indah, baik, bagus, besar, memiliki kemampuan, berbagai macam kemampuan, bisa berlari, memanjat dan yang lainnya, kemudian mulai tua, lemah, sakit-sakitan, kemudian meninggal dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Sanuqri'uka fala tansa, kata Allah, maka kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Yaitu Allah bacakan kepada beliau Al-Quran, nikmat dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah dan untuk kita umatnya, yang merupakan pokok kebaikan, yaitu Al-Quran. Fala tansa, dan kamu tidak akan lupa, illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Lupa karena memang ada hikmah, lupa karena ada tujuan yang pasti akan tercapai, ada 6 hikmah dibalik apa yang terjadi tersebut. Innahu ya'lamul jahru wa ma yakhfa, dan Allah mengetahui yang tersembunyi, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menyatakan, wa nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan engkau wahai Muhammad kepada kemudahan. Islam ini mudah, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah jadikan syariat ini mudah, agama ini mudah. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Cuma terkadang kita yang memberat-beratkan diri. Islam ini mudah, agama ini mudah. Kemudian kita akan lanjutkan tafsirnya, dan apa yang telah kita baca kemarin kita lanjutkan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Bisyar'illah wa ayatihi, tentunya nasihat yang kita berikan, peringatan yang kita berikan itu dengan syariat Allah dan ayat-ayat Allah. Karena Allah tahu bahwasanya tidak ada perkara yang membuat hamba ini baik kecuali dengan syariat. Allah Maha mengetahui. Dengan syariat maka mengandung kebaikan, kemaslahatan bagi hamba. Allah berikan hidayah pada mereka agar hamba itu menuju kemaslahatan dirinya, sehingga bayi yang baru lahir ketika disodorkan tetek ibunya, langsung dia tahu, langsung dia ngempeng atau mimik ibunya. Itu hidayah dari Allah. Ketika seorang itu lapar, Allah beri hidayah, dia akan mencari makan, bekerja dan yang lainnya. Ini hidayah dari Allah agar dia menuju takdirnya. Begitu juga Allah berikan hidayah untuk kemaslahatan dunianya dan juga akhiratnya, untuk kemaslahatan agamanya, supaya dia bahagia di akhirat. Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran supaya dia ikuti. Kalau dia ikuti syariat Allah, dia akan bahagia di akhirat nanti. Fadzakir, maka berilah peringatan dengan syariat Allah, wa ayati, dan dengan ayat-ayatnya. Fadzakir in nafa'ati dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat. Ay artinya madamat adzikra maqbulah, selama peringatan itu diterima, insyaallah bermanfaat, pasti bermanfaat. Wal mau'idah masmu'ah, selama nasihat itu mau didengar, insyaallah bermanfaat. Yang susah kalau enggak mau dengar. Kalau dia mau dengar saja, ya kalau enggak sekarang dia ikuti, minimal minggu depan, bulan depan, tahun depan, yang jelas akan bermanfaat. Atau setelah kamu meninggal, nasihat yang kamu sampaikan baru bermanfaat. Atau 6 barakallahu fikum, bermanfaat baginya di akhir hayatnya. Yang jelas berilah peringatan, ingatkan dia, nasihati dia, bimbing dia. Dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, mudah-mudahan besok dia mau, minggu depan dia mau. Yang jelas terus nasihati, jangan bosan, jangan berhenti. Berilah peringatan. Selama dia mau mendengar, selama dia mau menerima, maka nasihat itu, teguran itu bermanfaat. Sawa'un hasala minaz zikra jami'ul maqsud aw ba'dihi. Sama saja. Apakah teguran-teguran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan itu, dia kerjakan keseluruhannya atau cuma sebagiannya, itu sudah menunjukkan manfaat. Ketika tercapai tujuan dari nasihat tersebut, maka itu sudah manfaat. Walaupun terkadang belum dia bisa dia ikuti keseluruhannya. Maka ikhwatillah, jangan ragu untuk memberikan nasihat, pasti bermanfaat. Imma itu sedikit atau banyak, imma nasihat itu dia lakukan seluruhnya atau sebagian, itu sudah menunjukkan itu bermanfaat. Wa mafhumul ayah, artinya pemahaman dari ayat ini, artinya mafhumul khulafah, kebalikannya, annahu bahwasanya illam tantafi illam tanfa, kalau memang nasihat atau peringatan itu tidak bermanfaat, tidak bermanfaatnya azzikra, peringatan, bi angkana at-tadzkir yazidu fi syarr, dan ternyata peringatan itu justru ternyata menambah menjadi jelek. Yungqasu minal khair, atau nasihat itu, peringatan itu kemudian mengurangi kebaikan. Lam takun adzikra ma'murun biha, niscaya tidak